Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana la tada' lana fi hadhil laylatil mubarakati dhanban illa ghafartah wa la 'ayban illa satartah wa la maridan illa shafaitah ولا غائبا الا رددته ولا فقيرا الا اغنيته ولا جاهلا الا علمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين احصرنا يا ربنا يوم القيامه مع زمره حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه وارزقنا يا ربنا التوبه قبل الموت والشهاده عند الموت والجنه بعد الموت اما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, pendengar, dimanapun anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang senantiasa terus menerus Allah limpahkan dan curahkan kepada kita. Dalam keadaan apapun, seorang hamba Allah tetap dengan kasih sayangnya mencurahkan rahmat. Semoga rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang sesungguhnya, yaitu nikmat yang membuahkan syukur di dalam hati kita dan nikmat yang membawa keabadian kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita baca kitab Hikam, kita baca satu hadis Nabi bil barakah. Kita baca kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, kitab Mukhtasar ringkasan Sahih Bukhari. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-199. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hadis ini diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala ba'atha an-nabiyyu sariyatan. Nabi pernah mengutus pasukan perang. Sariyah ini pasukan yang tidak terlalu besar jumlahnya, ratusan. Wasta'mala rajulan minal ansar, kemudian Nabi mengangkat seorang dari Ansar untuk menjadi pemimpin. Dan memang setiap rombongan hendaknya harus ada pemimpinnya. Bepergian harus ada imamnya. Kalau kita sudah 3 orang, 1 diangkat imam. Dan Nabi menyuruh, mengirim pasukan, diangkatlah 1 imam untuk mereka. Wa amaruhum ayyuti'uhu, dan memerintahkan kepada semua pasukan harus patuh kepada imam dan pemimpinnya. Faghadibah, karena satu hal, tiba-tiba sang pemimpin ini emosi. Tidak tahu sebabnya apa, terjadilah satu hal yang menjadi sebab sang pemimpin ini marah. Faqala, kemudian dia berkata, sang pemimpin ini berkata, alaisa amarakumun nabiyyu an tuti'uni. Hei para pasukan, apakah kau lupa bahwa Nabi memerintahkan kalian semua untuk patuh kepadaku? Qalu bala, ya benar. Qala, kemudian sang pemimpin ini berkata, fajma'u hataba, kumpulkan kayu bakar. Kemudian pasukan-pasukan yang diperintahkan oleh sang pemimpin tadi, ya patuh saja, mencari kayu bakar lalu dikumpulkan kayu bakar. Faqala, au gitu. Naron, nyalakan api. Fa'uqaduha, kemudian mereka ya patuh saja disuruh pemimpinnya untuk menyalakan api. Setelah api menyala dan berkobar, ternyata pemimpinnya tadi mengatakan, udkhuluha, kau masuk ke situ. suruh masuk ke neraka api. Fahammu, mereka tuh hampir mau masuk tapi belum, masih mikir, sudah mau maju karena ingat suruh patuh satu sisi tapi ini masuk api. Waja'ala ba'dhum yumsiku ba'dhan, sehingga semuanya pada pegang tangan kepada pasukan yang lainnya itu. Gimana kita masuk enggak ini? Ancang-ancang mau masuk ini, suruh masuk ke api neraka, ke api ini. Wa yaquluna, tapi mereka masih berhujah, kami itu lari ilan nabi, kepada nabi, minan nar, kami takut dari api. Kau sekarang suruh nyebur ke api. Dalam keadaan mereka bimbang, bingung, di saat disuruh pemimpinnya masuk ke api tersebut, perlu waktu, tempo. Sampai, famazalu hatta khamadat an-naru. Mereka tetap dalam keadaan bimbang, ragu-ragu antara nyebur dan tidak, antara masuk dan tidak. Dalam keadaan seperti ini, sampai api itu padam sendiri, habis kayunya. Fasakana ghadabuhu, bersama itu juga, redalah amarah sang pemimpin. Berita ini nyampe, faballaghan nabiyya, sampai berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan lau dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamati. Kalau seandainya pasukan-pasukan tadi yang disuruh masuk api kok masuk, dia tidak akan keluar dari api sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Akan dapat siksa sepanjang di alam barzah. Sebaikan mengatakan kau masuk neraka, gitu maknanya. Lalu Nabi menjelaskan atta'atu fil ma'ruf, patuh kepada pemimpin itu dalam hal yang tidak dilarang, hal yang baik. Bukan patuh dalam urusan bunuh diri. Urusan bunuh diri enggak boleh patuh, urusan yang haram enggak boleh patuh. Ini adalah komando dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang difahami oleh para ulama bahwasanya wajib kita patuh kepada pemimpin apapun itu perintah, asalkan bukan yang haram. Nah ini. Kemudian di sisi lain bisa diambil dari faedah ini, begitulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu patuhnya dengan Nabi di saat disuruh patuh kepada imam, ternyata imamnya nyuruh masuk api neraka pun hampir masuk. Nah. Di sini ada yang sering masuk, sering masyhur dalam ungkapan bahwasanya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita patuh kepada makhluk siapapun dia, pemimpin, presiden, raja atau apapun, jika kepatuhan tersebut untuk bermaksiat kepada sang pencipta, itu tidak boleh. Maka pembahasan yang pernah kita bahas mungkin di pusat sana, di majlis-majlis tentang masalah kepemimpinan, ketahuilah kita memang tidak boleh keluar dari pemimpin yang fajir, yang jahat sekalipun, selagi kepemimpinan tersebut, sang pemimpin tersebut belum keluar dari iman. Tapi ingat, di sisi lain, memang kita wajib patuh kepada pemimpin tersebut. Kita wajib patuh kepada aturan negara di negeri kita ini. Kecuali yang bertentangan dengan syariat kita tidak wajib patuh. Dan harus kita tidak patuh. Nah ini. Maka semua undang-undang yang ada di negeri ini, kalau memang itu tidak bertentangan dengan syariat, Anda wajib mematuhi. Wajib mematuhi. Tapi kalau sesuatu yang bertentangan dengan syariat, Anda tidak boleh patuh. Sebab tidak boleh kita patuh kepada manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk undang-undang yang sifatnya undang-undang yang seolah tidak ada hubungannya dengan agama, akan tapi di situ ada kemaslahatan, maka wajib kita patuh. Makanya menaati lampu merah itu wajib, padahal itu enggak ada di dalam Al-Qur'an lampu merah. Tidak ada dalam hadis, para ulama pun enggak membahas ada lampu merah. Cuma ini kan undang-undang kepolisian lalu lintas demi kebaikan kita. Maka kita wajib patuh. Anda melanggar itu dosa. Nah, jangan main-main lampu merah. Kemudian kalau Anda waktu lampu hijau kok jalan di situ, kalau nabrak orang Anda tidak dosa karena Anda hijau. Tapi kalau Anda lampu merah kok nerjang, Anda nabrak orang, dosa. Nah ini. Itu maknanya kepatuhan itu dalam kemaslahatan. Maka tetap kami himbau patuh lalu lintas. Ini kan demi kebaikan semuanya. Biarpun kelihatannya bukan tidak ada hubungannya dengan agama, tetapi itu hakikat agama, karena kalau kita melanggar mengganggu orang lain, jalannya orang kita pakai, akhirnya kita nabrak. Dan alangkah banyaknya kecelakaan gara-gara ketidakpatuhan seseorang kepada aturan lalu lintas. Ini urusan lalu lintas, belum lagi undang-undang yang lainnya. Intinya sederhana, Kuncinya bahwa semua undang-undang peraturan yang dihadirkan oleh pemerintah, jika itu tidak bertentangan dengan agama dan syariat, maka kita wajib mematuhinya. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, maka kita tidak boleh mematuhinya. Maka dari itu, buahnya daripada keyakinan ini, apa? Menjadikan kita berkeyakinan bahwasanya kalau saya harus mengambil pemimpin, tentunya yang ngerti syariat. Jangan sampai pemimpin saya masuk, nyuruh saya masuk neraka, masuk api. Jadi kalau pemimpin yang gak ngerti halal haram, ya menyuruh yang haram bisa-bisa. Maka sampai disinilah nanti masalah kepemimpinan, hendaknya pemimpin itu adalah orang yang ngerti agama. Kalau tidak, dia tidak mengerti agama, harus yang dekat dengan orang yang mengerti agama, agar tidak terjerumus di dalam perintah yang bertentangan dengan syariat. Bayangkan kalau seorang pemimpin tidak ngerti agama, apalagi yang tidak beragama misalnya. Aturannya adalah akal dan otaknya. Tidak ngerti halal haram. Maka mungkin sekali terjadi perintah-perintah yang bertentangan dengan agama kita. Kalau pemimpin kita adalah orang yang tidak ngerti agama, pemimpin kita tidak beragama, atau berbeda dengan agama kita, atau pemimpin kita tidak mengerti syariah, maka mungkin sekali perintah yang diberikan adalah perintah yang bertentangan dengan syariat kita. Maka di sana ada lagi pembahasan tentang memilih pemimpin. Hendaknya harus pemimpin itu yang ada tanda-tanda kesolehan, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini tanda. Kemudian dia dekat dengan para ulama. Dia rindu untuk cari mengetahui kebenaran dan rindu untuk menegakkan keadilan dan mengagungkan Al-Qur'an, mengagungkan sunnah Nabi, mengagungkan ajaran. Nah, ini pemimpin itu. Baru kalau kita dipimpin oleh orang seperti itu, lihat, karena dia orang yang takut kepada Allah, tidak akan muncul putusan-putusan hukum atau peraturan-peraturan yang bertentangan dengan syariat kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwasanya patuh kepada pemerintah harus. Dan bahkan kalau terjadi khilaf di antara kita, misal khilaf di antara ulama saja, khilaf di antara para ulama, maka kalau ada khilaf di antara para ulama, nanti disodorkan kepada pemerintah. Apa yang diambil oleh pemerintah, maka kita wajib patuh. Karena apa? Hukumul hakim yarfaul khilaf. Keputusan seorang pemimpin atau pemerintah atau hakim itu yang menghindari dari perpecahan dan perbedaan pendapat. Contoh, hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Hari raya Idul Fitri, kalau ada perbedaan di antara ulama, antara hari ini dan esok, yang satu bersandarkan hisab, yang satu bersandarkan ru'yah misalnya. Kan secara ilmiah itu nanti dibenarkan, hisab pun dengan aturan-aturannya, dengan syarat-syaratnya, dan ru'yah pun dengan syarat-syaratnya misalnya, lalu terjadi perbedaan antara hari Senin atau Selasa, maka Anda tidak usah ribut. Selagi ini dua-duanya adalah perkataan ulama dan sah-sah saja, maka ketahuilah bahwasanya serahkan kepada pemimpin, pemerintah untuk mengambil yang mana. Biarpun yang diambil bukan pendapat ulama Anda, Anda wajib patuh. Karena apa? Ini adalah dalam irama khilaf di antara ulama, kita serahkan kepada hakim. Hakim yang memilih, maka yarfaullah khilaf, hilanglah perbedaan. Nah, yang melanggar bagaimana? Ya, ini bermasalah orang. Tidak boleh. Makanya kita juga menghimbau kepada siapapun, kalau ternyata pemerintah itu akan mengambil urusan-urusan itu. Asalkan secara fikih, secara ilmiah, benar. Ada dua pendapat misalnya. Jika demikian, apa yang diambil oleh seorang imam, maka kita wajib patuh. Asalkan pendapat yang berbeda ini pendapat yang dianggap. Bukan khilaf, khilaf yang tidak pakai dalil, khilaf tidak pakai hujah, khilaf yang ngawur. Itu tidak dianggap khilaf yang demikian itu. Inilah singkat tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dari Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Kita langsung saja kepada hikamnya Ibn Athaillah Sakandari yang kita sudah sampai kepada munajat-munajat beliau. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bid-darin amin ila anqal. Munajat Ibn Athaillah Sakandari, kita sudah sampai kepada bika astansiru fangsurni. Bika astansir, dengan mulah ya Allah aku memohon pertolongan. Aku mencari kemenangan. Tidak ada kemenangan yang didapat kecuali dengan Allah. Fangsurni, maka berilah kepadaku pertolongan. Pertolongan yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Maka ini unsur yang paling penting dan paling kuat, yang paling harus diutamakan di dalam perjuangan. Yaitu apa? Mengambil pertolongan dari Allah. Selebihnya adalah nanti. Dan memang kita diperintahkan oleh Allah sendiri untuk kita menyiapkan. Menyiapkan perabot peperangan untuk berjuang dan seterusnya. Tapi ingat bahwasanya yang paling penting adalah istinsar. Billahi, minta pertolongan, minta kemenangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang sering dilupakan oleh pejuang. Pejuang sering lupa. Pejuang sering lupa mengandalkan kekuatan fisiknya, mungkin persenjataannya yang canggih, keahlian dalam berperang atau dalam berjuang, kelihayanya dalam bela diri, lupa bahwasanya kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada pertolongan dari Allah, yang namanya senjata sudah tidak berarti lagi. Maka jangan sampai kita sibuk dengan sesuatu, kita lupa dengan sesuatu yang terpenting, lalu sibuk dengan yang lainnya. Maka kami himbau kepada semuanya, yang akhir-akhir ini, khususnya di negeri ini, negeri ini adalah sudah mau dilanda gonjang-ganjing, permasalahan, perseteruan. Kita selalu memohon, hendaknya mohon kepada Allah, semoga Allah menjaga negeri ini. Harus. Akan tapi ingat, yang paling penting dan paling luar biasa adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, dan itu sebab kemenangan kita. Biarpun secara lahir berusaha, bagaimana menegakkan kebenaran dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, syariat yang indah, syariat yang lembut, syariat yang membawa rahmat dan kemaslahatan kepada seluruh bangsa manusia, bahkan buang saja bangsa manusia, bukan saja bangsa manusia, semua makhluk, bahkan semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka hendaknya di samping kita usahalah, bukan dengan usaha lahir yang harus kita jalankan, jangan lupa yang paling penting adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua usaha kita dalam berjuang, seorang guru dalam mengajar, seorang kiai dalam mengurus pesantren, apapun, kalau kita ingin berjuang, jangan lupa bahwasanya Allah lah yang memberikan kemenangan kepada kita, Allah lah yang memberikan kesuksesan kepada kita. Kita sering lupa hanya karena kelebihan yang Allah berikan kepada kita, hanya karena sedikit dia cerdas, hebat dalam bertutur kata, orang pada ngangguk-ngangguk, mematuhi omongannya, seolah lupa bahwasanya di sana ada Allah yang memberikan hidayah kepada hambanya. Allah lah ini. Kita harus kembali kepada Allah. Apapun yang kita lakukan dalam usaha serta perjuangan, jika tidak disertai dengan kerinduan meminta pertolongan kepada Allah, ketahuilah kita tidak akan menuai keberhasilan yang hakiki. Kalaupun berhasil, bisa jadi keberhasilan tersebut menjadikan sebab kesombongan seorang hamba. Karena apa? Dia merasa di saat berjuang tidak dengan Allah, tapi dengan kekuatan dirinya sendiri. Tertipulah dia. Maka ini, bika astansir, kepadamulah ya Allah aku minta pertolongan. Dan betul, kepadamulah ya Allah kami mencari kemenangan. Bahkan Allah memberikan kesempatan untuk kita menang. Allah memberikan pertolongan dengan sarana-sarana yang kadang dilupakan oleh hamba-hamba Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau engkau menolong Allah, Allah tidak perlu pertolongan. Maksudnya apa menolong Allah itu? Jika engkau berjuang di jalan Allah, berbuat baik untuk Allah, berbuat baik kepada manusia karena Allah, membantu orang lain karena Allah, in tansurullah yansurkum. Jawabnya, in tansurullah yansurkum. Kalau engkau berikan pertolongan kepada Allah, pasti Allah akan menolongmu. Enggak pakai. Kalau Allah yang sudah berfirman, enggak bohong. Dan ini loh kemenangan yang kita inginkan, hendaknya dibarengi, bukan dibarengi. Harus kita barengi dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering lupa. Maka di sana ada yang berjuang menegakkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di tempat yang lain yang berbeda, jangan lupa kita mengadu kepada Allah. Maka kami himbau setiap saat hendaknya kita jangan lupa untuk berdoa, mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada mereka. Semoga Allah merindukan mereka kepada kemuliaan. Semoga Allah merindukan mereka kepada keadilan. Semoga kita mendoakan penting. Lupakan hujat menghujat, gugat menggugat, caci mencaci. Lupakan itu semua. Itu tidak akan mengundang malaikat rahmat. Akan tapi kita perlu mendoakan. Kita banyak mendoakan. Dan perlu doa. Dan sungguh seandainya kita serius dalam berdoa lalu disambut oleh Allah, lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kurang? Memang secara lahir kita harus. Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu juga bahwasanya, dalam melaksanakan tugas perjuangan atau tugas hidup ini, hendaknya kita barengi dua hal. Yang pertama adalah kita melakukan secara, kita mengusahakan secara lahir Kemudian yang kedua adalah secara batin. Jangan sampai kita tertipu dengan kecerdasan kita, kehebatan kita, hanya berjuang dengan lahir kita, lupa batinnya, lupa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah. Dan yang dilakukan oleh para orang-orang soleh terdahulu, di saat mereka ingin berjuang, termasuk di dalam berperang, mereka di saat melakukan peperangan ketahuilah, jika perangnya esok pagi malam ini mereka gunakan untuk mengadu kepada Allah, mereka menangis, mengadu kepada Allah, memohon ampun atas segala dosa, memohon kemenangan kepada Allah, mencari pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ini, apakah kita sudah seperti itu? Sudah waktunya kita, dan bahkan sudah terlambat kita. Kita lebih sibuk untuk merubah negeri ini dengan akal kita dan dengan tenaga kita. Kita lupa khusyuk, mulai dari makanan yang halal sudah tidak peduli lagi. Sehingga makanan kita makan pun tidak tahu dari mana sumbernya. Halal haram sudah tidak penting. Sudah begitu kita akan berbicara tentang bagaimana menegakkan keadilan, bagaimana melestarikan semesta ini, negeri ini, menciptakan kemakmuran, ketentraman. Ketentraman Allah beri dan kita mengambil itu semua adalah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, tanpa kita lupa untuk berusaha secara lahir, berjuang secara lahir, berusaha secara lahir, tapi yang terpenting dan paling utama adalah bagaimana kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kita belajar hikmah untuk itu. Hikam itu bukan untuk sekedar kita mengasah otak untuk memahami makna-makna yang pelik atau kalimat-kalimat yang sulit, bukan itu. Akan tapi ketahuilah bahwa kita belajar ilmu ini, belajar hikam seperti ini adalah bagaimana kita bisa semakin dekat kepada Allah. Kalau mengadu kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, bahkan mungkin kita minta pertolongan pun kadang tidak sadar kita. Artinya kita tidak serius minta pertolongan kepada Allah. Seolah-olah kita enggak butuh pertolongan kepada Allah, pertolongan dari Allah. Kita minta pun kadang tidak sadar, padahal kita 17 kali kita minta pertolongan kepada Allah dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang sadar saat baca Fatihah kalimat yang sederhana ini? Kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Padahal iyyaka na'budu, kepadamulah ya Allah, hanya kepadamulah kami mengabdi, kami beribadah. Kami berjuang, kami berbuat baik, ya Allah, hanya untukmu, hanya kepadamu. Tapi kami tidak akan mampu, kecuali dengan pertolonganmu. Maka ya Allah, iyyaka nasta'in, kepadamulah ya Allah, kami mohon pertolongan. Yuk. Kemudian juga ihdinas siratal mustaqim, lihat. Jangan sok menjadi seorang yang paling benar. Tapi selalu hendaknya kita sadar, kita ihdinas siratal mustaqim. Berikan kepada kami, ya Allah, petunjuk kepada Allah untuk bisa meniti jalan yang benar sampai kepada surga-Mu, ya Allah. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Bika astansir fangsurni wa alaika atawakkalu falatakilni. Wa alaika atawakkalu falatakilni. Kepadamulah, ya Allah, kami berserah. Falatakilni, maka jangan kau serahkan urusanku kepadaku sendiri. Aku enggak mampu. Kita berserah kepada Allah. Kita hanya punya tugas untuk mengusahakan. Tapi untuk sampai kepada hasil yang sesungguhnya, sungguh kami tidak akan mampu. Maka kami mohon, ya Allah, setelah kami berusaha, ya Allah, kami serahkan kepadamu, ya Allah, berikan hasil, ya Allah, yang sesungguhnya. Jangan kau serahkan kepada aku, ya Allah, fala takilni. Biarpun aku sadar, ya Allah, di saat aku menyerahkan kepadamu pun, aku masih setengah-setengah. Kurang pasrah kadang saya. Kita pasrahnya saja orang pasrah kepada Allah. Katanya kita tawakal kepada Allah. Tawakalmu itu setengah tawakal atau tawakal beneran, kan begitu? Kita ingin tawakal yang sungguh. Ya, wa alaika atawakkalu, kepadamulah ya Allah aku bersandar. Kepadamulah aku menyerahkan urusanku, ya Allah. Maka dari itu, ya Allah, jangan sampai kau lepas. Sebab kalau sudah Allah tidak ngurusi, kita suruh ngurusi diri sendiri, enggak akan beres semuanya. Kalau Allah tidak mengurusi urusan kita, enggak akan beres. Biarpun itu satu upaya yang sangat kecil. Biarpun hanya mematahkan lidi saja enggak akan mampu. Karena apa? Allah menyerahkan semuanya kepadaku. Sementara kita enggak punya apa-apa, tenaga dari Allah. Apalagi membangun sesuatu yang besar, apalagi program dakwah yang besar, perjuangan yang besar, enggak akan mampu. Maka hendaknya kita serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa. Kalau kita sudah serahkan kepada Allah, maka yang beresi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan, semangat, akan diberikan oleh Allah kepada kita. Wa iyyaka as'alu fala tukhayyibni. Ya Allah, kepada-Mu lah ya Allah aku memohon. Setiap saat aku memohon kepada-Mu ya Allah. Fala tukhayyibni ya Allah, jangan Kau bikin aku kecewa. Adapun hakikatnya ya Allah, sangat pantas aku ini Engkau kecewakan. Kenapa? Karena aku juga sering membuat Engkau kecewa ya Allah. Suruh sholat saja kelihatannya adab kepada Allah, toleh-toleh hatinya. Suruh jangan lakukan itu, masih. Matamu itu untuk kebaikan, masih nyuri yang haram mata kita. Tapi diajar oleh Ibn Abdul Al-Sakandari, ya benar, kamu memang kayak begitu memang. Kamu seperti itu, tapi ketahuilah, enggak ada salahnya kalau kau mengakui itu semuanya kepada Allah. Iyaka as'al, kepada-Mu ya Allah aku memohon. Dan dengan permohonanku ini Allah kabulkan. Jangan Kau bikin aku kecewa. Jangan sampai tidak Kau terima permohonanku ini Allah. Padahal untuk tidak Kau terima sangat pantas aku ini Allah. Untuk tidak Kau terima sangat pantas karena kekotoranku ini. Mohonanku, permohonanku pun kadang kurang serius. Ya. Cara berdoa pun kita tidak memenuhi syarat-syarat berdoa kadang. Adab kurang. Belum lagi sebab penghalang, sebab terhalangnya doa, kadang kita lakukan. Seorang laki-laki yang dilihat sebagai seorang yang sangat soleh, seorang laki-laki yang terlihat dia adalah orang yang dekat kepada Allah, Ash'ath Akbar, tidak kelihatan dia tampak cinta dunia, bajunya compang-camping, terlihat rambut berdebu, seolah-olah dia memang tidak pernah berurusan dengan dunia, hanya dengan Allah, yang muddu yadahu, menengadahkan tangan dan mengatakan, Ya Rabb, Ya Rab, Ya Rab, berdoa memohon kepada Allah. Bahkan dalam doanya itu ada ilha, doa serius. Ya Rab, betul-betul doa yang serius dan khusyuk. Artinya, orang yang sudah berdoa secara lahir telah memenuhi syarat-syarat dikabul doa. Menjauhkan daripada dunia. Kemudian menengadahkan tangan. Kemudian dengan serius memohon kepada Allah. Akan tapi, anna istajabu lidhalika. Gimana akan dikabul orang yang semacam ini? Kata Rasulullah. Anna istajabu lidhalika. Bagaimana mungkin dikabul doanya orang semacam ini? Kenapa? Malbasuhu haram, wa ma'kaluhu haram, wa masrabuhu haram. Makanannya haram, minumannya haram, baju yang dipakai haram. Nangis di depan Ka'bah, minta apa kamu? Nah ini, sudahlah baik, kita sadar mungkin saat ini. Banyak keharaman yang kita lakukan. Mulai dari makanan dan sebagainya. Tapi tetap pantas kita tetap kita hendaknya terus mengadu kepada Allah, maka katakan asmik wa iyyaka as'al, kepada-Mu lah ya Allah aku memohon. Wa iyyaka as'al fala tukhayyibni ya Allah, dengan segala kekuranganku itu ya Allah, dengan pekerjaanku yang enggak benar itu ya Allah, jangan sampai itu menjadi sebab Kau halangi dari pengkabulan doaku. Iktiraf, pengakuan. Dan sungguh bagi Allah sangat mudah untuk menerima. Dengan cara apa? Allah maafkan kita saat itu. Berarti sudah bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo semuanya harus ikrar. Kemudian iktiraf. Ikrar, iktiraf, menyadari, mengaku, mengadu kepada Allah atas segala kekurangan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kita adukan kepada Allah dan jangan ragu untuk mengadu kepada Allah. Karena apa? Tanpa kita mengadu pun Allah sudah tahu. Akan tapi bedanya kalau kita mengadu langsung Allah balas dengan pengampunan. Tapi kalau diam-diam Allah tahu, kita diam-diam Allah tahu, dan Allah tidak akan ada yang luput dari pandangan Allah. Allah tidak akan mengampuni kita. Kan repot nanti. Maka paling indah adalah bergegas kita. Kita dengan kesalahan kita, kekurangan kita, jangan ragu. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka ketahuilah bahwa pengampunan Allah lebih agung daripada dosa semua hambanya. Hanya permasalahan adalah seorang hamba ini rindu atau tidak untuk memohon ampun kepada Allah. Dan sadar betul atau tidak kalau itu dosa yang dilakukannya. Sebab alangkah banyaknya seorang hamba menengadahkan tangan lalu memohon kepada Allah. Dia tidak sadar dosa apa yang kau memohonkan ampun kepada Allah. Kau minta maaf atas kesalahan apa? Dia tidak pernah sadar karena tidak pernah merenungi kesalahannya. Maka kalaupun mohon kepada Allah tidak akan dikabul. Nah, banyak sebab kalau kita lacak dalam diri kita. Banyak sebab tidak dikabul doa kita. Banyak macam-macam sebab. Akan tapi apapun bentuknya, tidak ada salahnya kalau kita mengadu kepada Allah. Iyyaka as'al, kepadamu aku memohon. Fala tuhayyibni, jangan sampai tidak kau kabul doaku ya Allah. Dengan segala macam sebab terhalangnya doa ya Allah. Kami sangat kurang, kami banyak dosa, kami banyak kesalahan. Agar tapi aku mohon kepadamu ya Allah, jangan kau tolak permohonanku ini. Kabulkan ya Allah. Wa fi fadlika arghabu fala tuhrimni. Ya Allah, aku memohon karuniamu ya Allah yang sangat luas, yang kau berikan kepada siapapun hamba yang kau cintai dan kau pilih, maka pilih aku dengan karuniamu ya Allah. Berikan kepadamu karuniamu ya Allah, berikan kepada kami karuniamu ya Allah. Fala tuhrimni, jangan kau halangi kami dari karuniamu. Kenapa? Fadlullah wasi, karunia Allah sangat luas. Allah maha kasih, kemurahan Allah tidak berbatas. Maka mari kita masuki wilayah ini, wilayah karunia, wilayah kasih sayang Allah, wilayah rahmat Allah. Maka kita masuki, sangat luas fadlullah, karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tuhrimni ya Allah, jangan kau jauh, jangan sampai kami terhalang daripada karuniamu ya Allah. Nah ini ikrar sekaligus pemohonan, permohonan. Kita memohon, memohon. Ibn Athaillah As-Sakandari mengajari doa yang semacam ini. Kalau Ibn Athaillah As-Sakandari, insyaAllah bukan orang yang terhalang daripada fadlullah. Karena semua dalam diri Ibn Athaillah adalah fadlullah, karunia Allah. Dari ilmunya, murid-muridnya, amalnya, beliau adalah orang yang sangat cukup insyaAllah. Karena beliau adalah kekasih Allah. Tapi pun demikian beliau mengajari kita untuk mohon yang seperti ini. Berarti doa ini adalah untuk kita. Yang diajarkan oleh Ibn Athaillah untuk kita. Dan Ibn Athaillah As-Sakandari bermohon semacam ini. Begitu tawaduknya beliau. Padahal beliau adalah orang sudah makam tinggi. Seorang wali, kekasih Allah. Pangkatnya besar di hadapan Allah. Di hadapan manusia juga demikian. Akan tapi pun demikian, beliau masih menganggap bahwasanya dirinya butuh. Dan bahkan semakin orang dekat kepada Allah, maka seorang hamba itu akan semakin merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wali janabika antasib, ya Allah, kepadamu lah kami nempel, menyandarkan diri, menisbatkan diriku kepadamu ya Allah. Sebagai hambamu, sebagai hambamu ya Allah, sebagai budakmu ya Allah. Jadi aku bernisbat kepadamu ya Allah. Fala tub'idni, maka ya Allah, jangan sampai kau jauhkan aku darimu ya Allah. Aku ingin terus denganmu ya Allah. Jangan sampai penghambaanku ini tidak kau terima. Sehingga seorang hamba itu semakin mulia adalah semakin merasa dirinya adalah hamba Allah. Dan semakin seorang hamba merasa dirinya adalah bukan hamba Allah, semakin jauh dari Allah. Muncullah Namrud. Muncullah Fir'aun, karena dia merasa dirinya sendiri menjadi Tuhan. Dan tidak butuh kepada Tuhan Allah. Akan tapi seorang yang sangat oleh Nabi SAW, orang yang sangat mulia, ternyata beliau adalah paling senang dengan gelar, bukan gelar yang bermacam-macam. Gelar beliau banyak, akan tapi gelar yang paling beliau sukai adalah gelar Abdullah, hamba Allah. Bahkan Nabi Muhammad di saat mau diangkat oleh Allah ke tempat yang sangat tinggi dan akan diajak dialog langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Isra Mi'rajnya, ternyata Nabi di saat diangkat tinggi-tinggi oleh Allah melampaui, melewati batas langit Sidratul Muntaha dan Mustawa, ternyata saat itu Nabi Muhammad pun disebut dengan gelar Abdu. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hamba, begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarpun setinggi apapun pangkat beliau, tetap beliau adalah menjadi seorang hamba. Beliau adalah hamba, akan tapi kita juga harus tahu Nabi Muhammad adalah memang seorang hamba, akan tapi telah Allah angkat tinggi-tinggi. Kemudian babi ka akifu fala tatruni. Ya Allah, dan benar engkau wahai Ibn Athaillah As-Sakandari, engkau selalu berada di pintu karunia Allah dengan ibadahmu, dengan kebaikan yang kau lakukan wahai Ibn Athaillah As-Sakandari. Tapi kami ini, benarkah kita di pintu Allah akif, kita berdiri di pintu Allah, di pintu rahmat Allah? Apakah kita sudah menghadapkan diri kita di pintu rahmat Allah, pintu karunia Allah? Jangan-jangan kita ini adalah lebih sering berada di pintu murka Allah dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Babi-babi ka akifu ya Allah, di depan pintumu ya Allah. Maksudnya di hadapanmu, Di hadapan pintu rahmat-Mu ya Allah, akifu aku berdiri, maksudnya aku datang untuk mencari, meminta. Fala tatrudni ya Allah, jangan kau usir aku ya Allah dari pintu rahmat-Mu itu, pintu kemuliaan-Mu ya Allah, jangan kau usir ya Allah. Dan saat ini pun kita telah dimudahkan oleh Allah untuk berada di pintu tersebut. Hari ini kita berada di tempat mulia semacam ini. Siapapun dari hamba Allah yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, itu artinya dia telah dikiring oleh Allah ke pintu Allah, pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fala tatrudni ya Allah, setelah itu jangan kau usir ya Allah. Aku ingin terus di pintu seperti ini ya Allah. Aku ingin selalu di pintu rahmat-Mu, pintu karunia-Mu, pintu kemuliaan-Mu ya Allah. Dan jangan kau usir kami dari tempat itu ya Allah. Nah, ini permohonan. Mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, lihat. Anda jangan main-main ini. Kehadiran kita di tempat ini mahal harganya. Tidak bisa dinilai dengan mata uang. Karena nilainya adalah akhirat nanti. Dan ini nikmat dan karunia besar dari Allah. Anda bisa datang ke tempat ini. Bahkan kadang ada orang yang sangat sibuk. Tapi ternyata Allah memberikan kesempatan orang-orang tersebut untuk datang ke tempat ini. Bahkan mungkin ada di antara kita yang dengan segala kelemahannya dan kekurangannya. Mulai dari yang namanya sakit. Mulai dari yang kurang rezeki. Ternyata karena Allah cinta kepadanya, Allah bisa giring ke tempat yang semacam ini, bisa duduk manis, mendengar, lalu khusyuk, kemudian dimudahkan untuk mengamalkan ilmu. Tapi ingat, kalau sudah Allah tolak dari pintu kemuliaan itu, lihat, tidak akan mampu. Biarpun di rumahnya ada 16 pembantu, mobilnya ada 17, sopirnya pun juga lengkap, tidak akan mampu datang ke tempat ini. Karena apa? Sudah diusir oleh Allah dari pintu rahmat-Nya. Na'udzubillah. Maka ya Allah, Engkau sudah tempatkan aku di pintu yang mulia ini ya Allah, jangan kau usir. Maksudnya begitu, agar kita sadar, ini pintu kemuliaan, jangan kau usir ya Allah kami dari pintu ini ya Allah. Sudah kau bawa kami ke tempat mulia ini ya Allah, tolong jangan kau usir ya Allah. Sampai kapan? Sampai kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami berada di pintu-Mu ya Allah. Jangan kau usir ya Allah. Kami takut jika kau usir ya Allah, tiba-tiba kami sudah di pintu neraka. Na'udzubillah. Kita ingin ya Allah terus berada di pintu kemuliaan semacam ini. Di hadapan-Mu semacam ini ya Allah, berada di tempat yang Kau ridhoi, yang Kau muliakan. Kemudian Ibn Athaillah As-Sakandari melanjutkan munajatnya. Ilahi taqaddasa ridhak an antakuna lahu illatun minka. Ridha-Mu ya Allah, maha suci keridhaan-Mu. Maksudnya apa? Keridhaan-Mu itu adalah tanpa sebab. Engkau meridhai hamba-Mu enggak ada sebab. Enggak ada sesuatu yang menjadikan sebab engkau ridha. Sebab ridha adalah sifat yang engkau miliki. Keridhaan-Mu kepada hamba-Mu adalah dari dulu dan dahulu, qadim azali. Keridhaan Allah bukan seperti keridhaan manusia. Kalau manusia itu bisa berubah. Dari benci kemudian menjadi orang yang rela. Seorang bapak yang mempunyai seorang anak yang bangkang, bandel, durhaka, marahlah seorang bapak. Tiba-tiba pada suatu hari ditemukan sang anak memohon maaf. Kemudian dan berubah, berjanji untuk tidak mengulangi segala kesalahannya. Dan ternyata setelah itu menjadi anak yang sangat soleh dan sangat baik. Maka berubahlah seorang bapak yang semula menjadi seorang bapak yang murka, menjadi seorang bapak yang ridho kepada anaknya. Dan Allah tidak seperti itu. Allah tidak murka kepadamu lalu esok menjadi ridho, tidak. Jika engkau orang yang diridhoi oleh Allah, maka engkau adalah orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau memang orang yang diridhoi Allah, maka Allah ridho. Dari dulu, sekarang dan akan datang. Sebab yang terjadi kepada hambanya bagi Allah tidak ada beda. Antara yang lalu, yang lalu, yang sekarang yang kita jalani, masa depan kita yang kita tidak tahu, tapi bagi Allah sama. Gak ada istilahnya Allah tahu yang lalu, kemudian yang akan datang gak tahu. Itu kan kita. Sehingga kita masa lalu kita adalah baid, semakin jauh. Masa yang kita alami saat ini loh yang aku lalui, saat yang aku jalani. Adapun esok hari, belum tentu apakah itu milikku. Itu kan kita. Tapi bagi Allah sangat tahu bahasanya, di mana kita lahir, kemudian gede di mana, mati di mana, anak kita berapa. Allah maha tahu itu semuanya. Maka keridhaan Allah kepada seorang hamba ini tanpa sebab. Ini yang harus kita pahami begitu. Jadi kalau seorang hamba itu diridhai oleh Allah, ya diridhai oleh Allah. Akan tapi bagaimana kisah orang yang melakukan kemaksiatan? Kemudian dia bertobat, maka ketahuilah hakikat dia orang tersebut adalah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lalu kenapa dia bermaksiat? Ingat, biarpun dia bermaksiat, ini urusan Allah bukan urusanmu. Jangan sok jadi Tuhan saat ini. Allah, ada orang yang bermaksiat. Anda membaca cerita saja. Tidak bisa diberlakukan kepada kita. Ada seorang bermaksiat bandel, mabuk, judi, zina, segala macam. Oh, secara lahir ini dimurkai. Akan tapi belum tentu itu orang dimurkai oleh Allah. Bisa jadi ini orang diridhai oleh Allah. Fi ilmillah, di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana orang ini kok tiba-tiba di surga, tempat yang diampuni oleh Allah, apa tempatnya kok di surga diridhai oleh Allah? Ternyata ada perjalanannya. Dia bermaksiat, mabuk, judi, segala macam. Tak tahu aja pada akhirnya Pak, dibuka oleh Allah pintu. Allah mudahkan dia untuk bertobat, menyesal. Setelah menyesal, bertobat. Lalu menjadi orang baik dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka diridhailah dia. Allah meridhai dia. Ya ini maksudnya keridhaan itu tanpa sebab. Enggak ada keridhaan Allah itu karena ini. Allah ridha, enggak. Enggak ada perubahan keridhaan Allah. Selagi Allah ridha, tetap ridha. Semoga kita ini golongan yang diridhai oleh Allah. Nah, kalaupun ada kekurangan, semua mudah dihapus nanti. Tapi kalau sudah orang itu dimurkai oleh Allah, tetap dia dimurkai. Tapi ini fi ilmillah, bukan fi ilmik. Di ilmu Allah, bukan dalam ilmu pengetahuanmu. Engkau tidak tahu. Akan tapi Allah telah memberikan tanda-tanda keridhaannya. Kalau kita sholat, ini tanda diridhai oleh Allah. Hakikat keridhaan Allah yang tahu, bukan engkau yang tahu. Tapi Allah memberi tanda-tanda keridhaan. Dan apapun yang kita lakukan dari kebaikan kita ini, kalau ada seorang mampu berbuat baik, maka tanda Allah ridha. Kalau Allah tidak ridha, kita tidak akan mampu berbuat baik. At-taufiq Rabbani, karunia Allah kepada seorang hamba, sehingga dia rajin bangun malam, rajin melakukan salat tahajud, rajin melakukan puasa. Dari Allah. Maka di saat Allah memudahkan seorang hamba untuk kebaikan, ini tanda Allah ridha. Kalau Allah tidak ridha, susah melakukan kebaikan. Maka di sana ada bab syukur nanti. Dan janji Allah juga, la syakartum la azidannakum. Maka kalau engkau bersyukur, akan aku tambah nikmat tersebut kepadamu. Maka kami selalu menyeru bahwasanya syukuri nikmat kayak begini nih. Karena Anda telah ditapakkan oleh Allah kaki Anda untuk berjalan di jalan ridha Allah. Kullun miyassarun lima khuliqalah. Kalau Allah menjadikan seorang itu diridhai, maka kullun miyassarun lima khuliqalah, maka Allah akan tapakkan kakinya meniti jalan keridhaannya. Nah, maka alhamdulillah kita saat ini, jangan sampai kita lepas dari rel kemuliaan ini. Nah ini. Kemudian, فَكَيْفَ تَكُونُ لَهُ إِلَّةٌ مِنِّي. Maka ya Allah, engkau ridho ini tanpa sebab yang kau buat dari dirimu sendiri. Bagaimana mungkin keridhaanmu dengan sebab yang kau buat saja? Tidak kok. Allah kalau meridhoi seorang hamba, enggak ada pakai sebab. Ya aku ridho, begitu. Soalnya Allah ridho. Maksudnya apa? Agar kita tidak sombong dengan apa yang kita lakukan. Bagaimana mungkin ya Allah, keridhaanmu itu sebabnya karena perilakuku? Enggak. Jangan sombong kau dengan amalmu. Amal yang kau lakukan ini pertanda engkau diridhai. Tapi bukan Allah ridho gara-gara kau berbuat baik, bukan. Justru kebaikan yang kau berikan tanda keridhaan Allah. Jangan dibalik, termasuk kita berbuat baik itu karena Allah baik dengan kita. Kita berbuat baik, Allah baik kepada kita. Maka tidak pantas kalau di tempatan, ya Allah, aku sudah sholat 4 rakaat, mana gajiku? Loh, kok kurang ajar kamu kepadaku? Siapa yang bisa bangunkan kamu malam itu? Siapa yang ngasih kau semangat? Siapa menjadikan kau mau? Ayo, semua sahamnya dari Allah. Apakah pantas setelah itu berkata, ya Allah, mana gajiku? Mana pahalaku? Mana? Tidak. Akan tapi, hendaknya kita di dalam melakukan kebaikan ini, selalu kita sadar bahwasanya ini termasuk daripada tanda. Ini termasuk nikmat Allah. Dan ini tanda bahwasanya Allah ridha kepada kita. Tapi jangan sampai berkata, gara-gara inilah aku ridha, Allah ridha kepada aku. Enggak. Allah ridha tidak tanpa sebab. Bukan karena sholat kita, Allah ridha. Bukan karena ibadah puasa kita, lalu Allah ridha. Bukan. Akan tapi ketahuilah, ibadahmu dan sholatmu itu adalah Allah berikan kepadamu. Karena ini diberikan kepadamu tanda kalau engkau diridhai Allah. Adapun ridha Allah sudah dari dulu, Allah ridha kepadamu. Cuman tandanya apa? Ya ini. Dan Allah murka kepada hambanya, ada tandanya apa itu? Maksiat terus, gak selesai-selesai. Maka bersyukurlah. Kalau Anda dimasukkan Allah dalam lingkungan orang yang tanda-tanda keridhaan ada. Nah ini semoga kita diridhai Allah, oleh Allah. Nah ini. Kemudian, anta al-ghaniyu bidhatika an ayyasila ilaika naf'u minka. Engkau maha kaya dengan zatmu sendiri ya Allah. Sehingga engkau tidak perlu untuk membuat sesuatu yang manfaatnya kembali kepadamu. Artinya apa? Allah tidak butuh dengan apapun. Sehingga Allah tidak butuh untuk menciptakan sesuatu lalu kembali manfaatnya kepada Allah. Tidak butuh. Karena Allah maha kaya. فَكَفَ لَا تَكُونُ هَنِيًا عَنِّي. Bagaimana mungkin engkau butuh dengan amalku ya Allah? Engkau tidak butuh dengan amalku. Amalku jadi kebaikan yang kita lakukan ini bukan manfaatnya bukan kembali kepada Allah. Allah enggak butuh. Bahkan kalau seandainya semua manusia yang ada di dunia ini seperti Firaun dan Abu Jahal, ala qalbu kal ala seperti semuanya kayak Abu Jahal, tidak akan mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, jika semua manusia ini adalah seperti Rasul, seperti Abu Bakar As-Siddiq semuanya, seperti orang-orang mulia itu, semuanya enggak ada yang bermaksiat, itu pun juga tidak akan menambah kemuliaan Allah. Karena apa? Kemuliaan Allah adalah dzati. Kemuliaan Allah adalah kemuliaan yang sudah puncak dan dzati. Bukan karena sesuatu yang lainnya. Jadi enggak ada hubungannya. Maka jangan sampai kita menyembah kepada Allah, kepada Rasulullah, kita membesarkan Allah, Allah butuh kita agungkan. Oh tidak. Kalau kita mengagungkan Allah itu sebetulnya kembali kepada kita sendiri. Kita mengabdi melakukan sholat. Bukan untuk Allah. Allah tidak butuh dengan sholatmu. Allah tidak butuh dengan sholatmu. Allah tidak butuh dengan puasamu. Jangan sampai kita tertipu seperti sebagian orang berkata. Untuk apa kita sholat? Allah butuh kita sholat. Allah sudah agung. Tidak perlu dengan sholat kita. Memang Allah tidak butuh. Tapi ente butuh dengan sholat ente. Ada sering kalimat-kalimat sombong. Allah gak butuh dengan amal kita, Allah butuh gak butuh dengan puasa kita, Allah gak butuh dengan kita, makanya gak usah sholat, ngapain sholat. Memang sholat ini, apa yang kau mengerti tentang sholat? Ini kita sebut sebelumnya, sholat yang Allah mudahkan kepadamu, tanda engkau diridhai oleh Allah. Tanda engkau mendapatkan kemuliaan dari Allah, dari mana ini? Jangan sampai kita tertipu. Kemudian, bukan manfaatnya ini kembali kepada Allah, enggak ada. Allah enggak butuh. Enggak butuh dengan tasbih kita yang beribu-ribu kali itu, enggak butuh. Quran yang kita ulang-ulang, enggak butuh Allah dengan itu semuanya. Akan tapi itu semua adalah kembali kepada kita. Maka makna daripada najat Ibn Athaillah sakan dari Allah, ya Allah. Engkau enggak butuh dengan apapun dan siapapun, ya Allah. Engkau tidak butuh menciptakan sesuatu, membuat sesuatu yang manfaatnya kembali kepadamu karena engkau enggak butuh. Bagaimana mungkin kamu butuh dengan sesuatu? Aku ini ciptaanmu. Amalku pun darimu. Bagaimana mungkin aku butuh dengan amalku? Gak mungkin kau butuh dengan ini semuanya. Maksudnya apa? Iktiraf pengakuan. Ya Allah, engkau tidak butuh dengan apapun yang aku lakukan. Engkau adalah maha kaya, ya Allah. Tapi aku yang butuh kepadamu, ya Allah. Maknanya begitu. Kau tidak butuh dengan apapun yang datang dariku. Engkau tidak butuh, tapi aku yang butuh. Maka ya Allah, terimalah aku sebagai hambamu. Aku melakukan sholat ini bukan engkau. Aku melakukan sholat, ya Allah. Dan kami yakin engkau tidak butuh dengan sholatku. Maka ya Allah, jadikan sholat ini bermanfaat untukku. Menjadi sebab keselamatanku. Tanda keselamatanku. Inilah munajatnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Rahimallahu ta'ala. Mari kita semuanya menyadari bahwa apapun yang kita lakukan ini, ketahuilah, ini nikmat besar dari Allah. Tanda daripada keridhaan Allah kepada kita. Dan ingat bahwa apa yang kita lakukan ini adalah murni sahamnya dari Allah. Jangan sampai ada yang sombong di antara kita di saat kita melakukan kebaikan. Anda bisa melakukan bangun malam dari Allah. Anda bisa bersedekah, lihat. Kalau Allah tidak membuka hati Anda untuk bersedekah, Anda akan berpikir tentang pengembangan ekonomi. Orang nyumbang kok 500 juta, ini gimana kisahnya? Kan bisa buat Al-Bajah Mat. Mat-matnya. Ya. Coba, tapi ada orang bersedekah infak 500. Kenapa Anda bisa berinfak 500 juta 1 miliar? Karena apa? Allah pilih hatimu. Siapa yang menggerakkan hatimu itu? Allah. Jangan sombong dengan sedekahmu, ketahuilah. akan tapi yakini, kemudian syukuri bahwa semua kebaikan yang engkau lakukan ini pertama adalah pertanda engkau dicintai oleh Allah. Yang kedua, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Anda datang ke sini, Anda bisa melakukan kebaikan. Anda duduk di tempat ini, ini karena tanda, ini adalah tanda bahwasanya Anda dicintai oleh Allah, sekaligus ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita bawa pikiran kita kepada semua karunia kebaikan yang Allah berikan kepada kita, khususnya kebaikan yang sifatnya maknawi. Kalau kebaikan yang sifatnya materi, hissi, itu gampang kita. Punya rumah mudah bersyukur, ya. Beli mobil bersyukur, sembuh dari penyakit bersyukur, dan seterusnya. Akan tapi ketahuilah bahwa kita jarang mensyukuri apa? Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita yang sifatnya maknawi. Ayo, siapa yang bersyukur tadi malam bisa tahajudan, ayo. Ah. Padahal kalau orang bisa tahajudan di pagi harinya ingat alhamdulillah ya Allah. Puji syukur kepadamu ya Allah, semalam aku bisa tahajud nyumbang. Nyumbangnya karena syukuran. Ada yang begitu? Biar habis ini pulang dari sini, ya Allah, alhamdulillah puji syukur kepadamu ya Allah, engkau telah mudahkan aku untuk bisa hadir majelis ini ya Allah. Nyumbang itu kotak amal masjid sana berapa? Wah. Itu syukur. Ya, kita sering lupa bahwasanya nikmat yang paling besar dari Allah adalah nikmat kita bisa beribadah. Kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang sering kita lupakan. Padahal ini besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Baik, syukur keturunan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba yang dikaruniai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua menjadi hamba yang diridhai oleh Allah dan Allah ridha terhadap kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Jamaah bapak-bapak satu orang penanya, dan jamaah ibu-ibu satu orang penanya, dan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Dan kemudian kami berikan kesempatan pula kepada para pendengar dan para pemirsa yang ingin bertanya langsung lewat media sosial atau sosial media, bisa langsung mengunjungi fanspage resmi Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahja. Baik, kami berikan kesempatan kepada bapak untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang mau bertanya, Pak Ustaz. Begini, bagaimana hukumnya cara jual beli dengan agama yang lain? Tanapi agama seperti agama Kristen, agama Buddha. Terus cara ijab kabulnya harus bagaimana? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mengenai rahasia, ada seorang bapak menikah itu sudah pernah menikah dan sudah punya anak, Buya. Lalu kemudian dia merahasiakan ini, menikah lagi dan punya anak. Tempatnya terpisah, Buya, yang satunya di kota ini, satunya kota ini. Lalu kemudian setelah berapa lama, ini anak yang dari pernikahan pertama ini muncul bersama dengan orang tuanya ke si bapak ini. Lalu bagaimana hukumnya merahasiakan ini? Lalu bagaimana kemudian tentang warisannya, Buya? Karena jika seorang bapak ini meninggal, otomatis anak yang ini masih mendapatkan warisan, Buya. Sementara dia banyak berjuangnya bersama istri yang kedua ini. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bahwa tidak dilarang kita bertransaksi dengan orang di luar Islam, tapi dengan catatan. Bukan sesuatu yang menjadi sebab kerugian umat Islam. Dicontohkan dalam kitab fikih. Misalnya, kita menjual pisau kepada biasa siapa saja boleh. Pisau. Cuman kalau kita menjual pisau kepada seorang pembunuh, haram. Ini urusan pisau. Sama kalau kita jual beli kepada orang di luar Islam, transaksi wajar, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita tahu bahasanya, keuntungannya ini nanti buat merangin ente. Saya lagi menyiapkan, saya harus berbisnis besar, karena pasarnya umat Islam nih. Nah, umat Islam banyak, saya akan buat satu produk, tapi untungnya nanti akan aku buat bom untuk misalnya, atau buat apa. Maka kita transaksi dengan orang ini enggak boleh. Tapi dengan transaksi dengan tetangga yang Nasrani yang wajar jual beli itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tentunya aturannya adalah yang dipakai aturan kita. Karena aturan kita aturan sangat adil. Sehingga kita tidak boleh mentang-mentang orang Nasrani lalu kita bohongi, enggak boleh loh ya. Hei orang Nasrani, dengar suara ini. Kalau saya jual beli dengan Anda, kalau saya bohong kepada Anda juga haram. Jual beli saya juga jual beli yang tidak berkah. Jadi jangan mentang-mentang beda agama lalu, wah beda agama nih, bohongin aja deh. Enggak ada. Islam itu indah, adil. Dan ini harus disuarakan. Maka tapi transaksinya harus dengan sesuai dengan cara saya. Sebab cara saya paling aman, lebih aman daripada caramu. Sehingga dalam jual beli harus saya melihat barangnya dulu dan sebagainya. Takut nanti kamu tertipu. Kamu lihat, Anda menjual barang saya. Anda membeli barang saya. Maka dalam fikih kita khusus Madzhab Imam Syafi'i, mulai dari harus melihat barangnya. Kalau tidak melihat barangnya, menurut Madzhab Abu Hanifah harus ada khiyar. Artinya khiyar itu hak untuk membatalkan dan meneruskan transaksi. Ini yang ada dalam Islam. Sehingga Anda kalau transaksi dengan orang Islam aman, hei orang Nasrani. Karena hak Anda akan dijaga. Jadi kalau Anda membeli barang saya, Anda harus lihat dulu dong. Jangan-jangan tertipu, bungkusnya saja. Karena saya nggak boleh bohong dengan Anda. Kalau ternyata terbukti saya bohong, Anda bisa ngaju ke mahkamah, saya yang dihukum. Begitu. Indah. Tapi ingat, hukum yang dilakukan tetap hukum Anda sebagai seorang Muslim. Tidak boleh patuh dengan aturan mereka. Kenapa? Aturan kita yang paling adil. Kalau seandainya dilacak, pasti mereka lebih senang dengan aturan kita. Nah, karena kemudian ada khiyar, nanti lihat. Khiyar itu apa? Kalau seandainya ternyata tidak sesuai atau apa, boleh dikembalikan dengan aturannya tentunya. Biarpun kita dengan mereka, enggak boleh kita menentang orang Nasrani lalu seenaknya, enggak bisa. Jadi transaksi kita dengan mereka adalah boleh-boleh saja dan halal, tapi dengan catatan ya, kalau sesuatu yang digunakan untuk mengerangi kaum muslimin dan sebagainya, kita tidak diperkenankan transaksi kepada mereka. Secara lahir adalah sah, tapi secara batin kita tidak punya iman, tidak punya kecemburuan. Makanya kalau kita tahu misalnya ada produknya orang yang di luar Islam sana, tapi telah terbukti dia memerangi Islam, kita wajib mencari produk yang lain. Kemudian ini ada bab masalah boleh-boleh saja. Cuma nanti kita masuk tingkat kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Kita tidak hanya urusan boleh, bagaimana kita ada nilai ibadah. Nilai ibadah dalam transaksi. Kalau Anda ini, saya boleh jual beli dengan orang Nasrani yang ada di depan rumah saya. Tetapi kalau di tetangganya itu adalah seorang Muslim, maka hendaknya makna mahabbah, makna kecintaan, saya memilih tetangga yang saya punya Muslim itu makna keimanan. Tapi bukan dilarang saya jual beli kepada. Ya, ada dua, mungkin di depan saya orang Nasrani, di kanan saya adalah orang Muslim. Sama-sama jual kerupuk. Enggak usah gede-gede dulu. Jual kerupuk yang satu bungkus harganya 10.000, saudara ayah saya yang Muslim 11.000. Maka iman itu akan menjadikan saya memilih biarpun 11.000. Selagi saya ada duit. Kecuali duit saya pas 10.000. Kita membeli. Loh, tapi orang Kristen tidak kau beli, nanti melarat gimana? Oh, enggak usah masalah. Kalau melarat enggak punya makan, bukan enggak jual beli lagi. Saya akan bantu dia, kan gitu Islam. Enggak usah khawatir. Jadi ini bukan diskriminasi, tidak, makna keimanan. Maka kami himbau, hendaknya Anda jadi memihak kepada saudara ini penting. Tapi bukan berarti orang di luar Islam lalu kita giles, kita enggak, bukan begitu maknanya. Kalau mereka butuh makan kita kasih kok, mereka sakit kita kasih obat, kita tolong dia, kita wajar. Kita membeli kepada, kalau barang tidak ada di saudara kita, bolehlah kita membeli kepada dia, wajar akan. Tapi transaksi ini adalah sesuatu dengan cara yang ada dalam syariat kita. Jadi boleh-boleh saja. Hendaknya kita waspada, produk-produk yang dikasih adalah produk-produk misalnya produk di luar Islam yang digunakan untuk merangi kaum muslimin yang ada di Palestina. Biarpun dalam dugaan Anda tidak boleh. Air ini produk Yahudi misalnya. Bahkan air ini adalah ada sumbangan untuk mereka. Mending airnya tetangga dong. Khususnya yang ringan-ringan seperti itu. Jadi masalah produk, kemarin kita bahas masalah bagaimana produk Yahudi yang diindikasi Yahudi. Yang sudah dikatakan produk Yahudi. Apakah kita tidak boleh beli miliknya Yahudi? Kalau Yahudi pribadi yang tidak ada urusan perang, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah diprogram ini, sumbangannya adalah untuk orang yang ada di Israel sana, haram lah kita. Tidak punya iman. Nyumbang kepada kaum muslimin di Palestina? Enggak. Tata masalah pelan-pelan adalah nyumbang kepada orang Israel masalah. Ini berbahaya sekali. Makanya urusan air, nanti dibedakan ya antara produk ini, produk milik mereka, produk yang kita bisa pakai, Tapi untuk bersaing dengan mereka, boleh. Contohnya apa? Alat-alat berat untuk yang kualitas tinggi misalnya. Komputer, laptop. Misalnya ini, alat-alat pertelevisian dan sebagainya. Laki-laki karena kita belum punya produk yang kualitas. Karena beli kayak nyewa kita misalnya. Karena produk kita produk kayak kerupuk misalnya. Gak bisa bersaing dengan mereka. Beli produk mereka. Tapi apa? Untuk berdakwah, untuk berjuang. Ini diperkenankan. Tapi urusan yang gak ada hubungannya dengan perjuangan, urusan susu. Jangan sampai lidah kita susu-susu. Jangan lepek lidah anak-anak kita, sudah kita latih dengan lidah-lidah. Lidah-lidah kafir itu. Jangan. Susu, susu saudara kita. Air, air kemasan saudara kita itu. Ini iman loh ya, jangan main-main. Kita berusaha menghindar kok. Kecuali mendesak keselak, ada airnya, air itu enggak. Cuman kadang subhanallah, kadang kita ternyuh. Ada saudara kita yang katanya dekat dengan kita. Tak taunya airnya masih pakai air itu. Air produk-produk Yahudi. Ngenes. Mana keimanan itu mana? Biarpun katanya dia nyumbang kaum muslimin banyak. Tapi kita juga nyumbang orang di luar sana. Yang memusuhi kita. Kita harus bedakan ya. Antara produk yang digunakan. Nabi jual beli kok dengan orang Yahudi. Bahkan Nabi juga meminjam. Ada punya pinjaman menggadekan alat perangnya Nabi di orang Yahudi. Ada kok. Jadi biasa transaksi dengan mereka. Tapi yang diajak transaksi oleh Nabi adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam posisi aman. Tapi kalau harap, tidak. Darul harap peperangan. Dalam posisi aman. Aman itu adalah hidup damai antara kita dengan dia. Tanpa ada yang saling memerangi. Ini indah. Jadi kita diajari indah juga bersama orang di luar Islam. Jadi boleh-boleh saja. Tapi tentunya cara jual belinya adalah cara jual beli Islam. Syarat-syarat, rukunnya. Kemudian juga sesuai dengan Islam. Biarpun dia tidak harus tahu. Misalnya apa? Saya beli Pak ya, iya ini sudah akadnya ada dan sebagainya. Biasa saja, sesuai dengan Islam, maksudnya jangan melanggar. Melanggar Islam misalnya, jual beli dengan orang Nasrani emas dengan cara yang salah. Masuk bab riba. Pinjam-minjam dengan Nasrani. Masuk bab riba, pinjam-minjam yang ada bunganya. Masuk bab riba. Itu maksudnya. Ada pun cara Islami adalah wajar. Tidak harus diajari dulu. Kamu mau jual beli dengan saya harus tahu hukum Islam dulu. Enggak usah pakai ngomong gitu. Tinggal kita mengamalkan saja, selesai. Saya jual Anda, ayo orang Nasrani saya beli mobilmu, saya beli berapa harganya gini. Ini tawar-menawar, transaksi, pembayaran. Itu Islami sudah. Dia mengatakan, ya pakai tanda tangan, kwitansi, selesai. Itu adalah Islami. Seperti itu. Kemudian adalah menyembunyikan anak. Seorang suami menikah, punya anak. Kemudian cerai atau bagaimana? Atau nikah lagi? Anggap saja nikah lagi, punya anak yang kedua. Menyembunyikan anak. Kalau menyembunyikan, banyak sebab ya. Mungkin menyembunyikan ada, mungkin perlu tempo. Atau mungkin gini, anggap saja yang pertama pertanyaannya menikah. Cerai ya dengan si istri pertama. Kemudian menikah lagi. Pokoknya menikah lagi. Menyembunyikan dengan saudaranya tidak perkenankan. Hukumnya haram. Hak waris ya sama. Cuman kadang seseorang tidak niat menyembunyikan. Biasanya mungkin perlu waktu. Cuman kami tidak kami selalu menghimbau untuk hal-hal yang semacam ini, khususnya kepada kaum wanita, untuk dijaga hak-hak kemuliaannya, anak-anak hak nasabnya, jangan sampai menikah di Gunung Naknung sana, istrinya dikunjungi sebulan sekali, punya anak 6, giliran turun ke kampung, ditolak sama yang di kota, ini kan masalah, haram, bahaya, bukan begitu aturannya, tapi nasab harus kasih tahu, hak waris ya sama. Biarpun yang disembunyikan di gunung sana sama dengan yang di kota. Makanya menikah itu berat. Nikah satu saja amanat, apalagi dua, apalagi tiga, apalagi anaknya 6-6 semuanya. Jadi bukan main-main masalah pernikahan ini. Tapi halal, ibu-ibu jangan ngomong poligami haram, awas hati-hati, murkai oleh Allah nanti. Cuman kami juga ngasih tahu bapak-bapak gak gampang, itu tanggung jawab besar di hadapan Allah. Siapa yang mendidik anakmu, siapa yang mendidik istrimu, siapa-siapa di sana. Ini jangan hanya senang saja bahwa tidak dipikirkan. Adapun kalau seorang mampu mendidik, mampu beri nafkah dan sebagainya, memang Islam memperkenankan yang demikian itu. Tapi ingat hati-hati waspada, apalagi sampai menyembunyikan tiba-tiba meninggal tatonya yang anak yang sana tidak punya hak. Adapun waris sama, enggak ada beda antara anak yang disembunyikan atau anak yang terang-terangan. Bahkan mungkin anaknya itu karena menikah dengan ibunya enggak pakai surat nikah. Tapi sah, enggak punya akte, tetap punya hak dia. Tapi di mahkamah kan enggak dapat. Anaknya siapa? Anaknya siapa? Nah ini, maka waspadalah para suami dalam hal yang semacam ini. Ketahuilah anakmu adalah anakmu, sampai manapun adalah anakmu. Dan kalau sampai ada orang menyembunyikan nasab, itu akan dituntut besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hukumannya besar, tidak akan mencium bau surga. Memalsukan nasab, menyembunyikan nasab. Sebut. Memalsukan nasab dan menyembunyikan nasab. Jadi kemudian ada pun masalah urusan kerja dengan istri yang kedua, itu dimusyawarahkan saja. Karena istri yang kedua sudah capek sampai berhasil dan sebagainya, ya musyawarah baik-baik. Nah ini, musyawarah baik-baik seperti apa? Kalau memang harta itu miliknya sang istri, ya tidak diwaris dong. Tapi kalau milik sang suami, ya diwaris oleh dua istrinya dan anak-anak yang lainnya. Diwaris. Diwaris dan harus adil. Cara waris sesuai dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat waris pun harus benar-benar adil sesuai dengan syariat. Waktu hidup pun juga adil. Memang berat. Itu bukan pekerjaan main-main. Semoga Allah menjaga semuanya. Hati-hati dalam hal yang demikian itu. Kalau memang ada di antara yang menyaksikan acara ini, mendengar suara ini, kemudian punya anak yang sembunyi di sana-sini, alhamdulillah masih halal dengan pernikahan. Tinggal sekarang harus dilanjutkan dengan pendidikan yang benar. Bawa ke tempat yang mulia. Dan keadilan perlu dihadirkan. Khawatir menjadi permusuhan di anak-anaknya nanti. Khawatir terjadi kebencian permusuhan di antara anak. Karena merasa anak disembunyikan, anak yang tidak mendapatkan, tidak diperlakukan adil, muncul sifat yang jelek. Na'udzubillah. Dan itu bahaya sekali. Sehingga di saat orang tuanya mati, rebutan waris dan sebagainya. Rebutan pun kadang itu punya hak. Yang menjadi masalah adalah tidak terlihat. Enggak ada akte, enggak ada ini, tatonya ditolak. Na'udzubillah. Wah, ini bahaya besar. Dosa besar bagi seorang bapak yang nikah sana sini. Tak taunya apa? Anaknya adalah terlantar nasabnya juga. Enggak bisa menuntut. Na'udzubillah. Ingat masalah, biarpun tidak pakai surat nikah, kalau memang itu betul anaknya, maka itu adalah anaknya. Maka kami juga himbau kepada siapapun kalau menikah hendaknya pakai surat untuk menjaga hak. Kalau punya anak nanti anaknya bisa terawat. Kalau ada apa-apa hak untuk waris dan sebagainya. Kalau tidak, jangankan kok anaknya, istrinya juga. Istri yang disembunyikan itu, misalnya, istri yang disembunyikan itu punya hak waris. Memang kita himbau jangan rebutan waris deh, urusan waris kok rebutan. Dunia bakal berakhir dan kita tinggalkan. Tapi mengambil hak boleh-boleh saja. Tapi gara-gara disembunyikan lalu gak ada yang tahu, gimana dia datang ke teman-teman menuntut hak saya. Saya istrinya Bapak Haji ini, kemudian saya ini. Gak didengar dong. Mana buktinya? Yang menikahkan sudah meninggal, saksinya juga mati. Gampang aja nih orang ngaku-ngaku. Tentunya ada tiga orang ngaku semua, saya istrinya. Kan berabe nanti. Harus ada catatan untuk menjaga hak kemuliaan. Dan kami himbau kepada para wanita pun hendaknya seperti itu, jangan sampai Anda dimain-mainkan. Dan juga Anda jangan menjadikan orang berani karena kecerobohan. Wanita kadang-kadang ceroboh. Sehingga seorang laki-laki menjadi berani karena kecerobohannya dia. Enggak apa-apa, makanya masalah nikah dua dan tiga ini berat di hadapan Allah, berat dalam pendidikan, berat di dalam urusan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang berani, sudahlah enggak apa-apa, maksudnya itu. Enggak apa-apa biarpun datangi setahun sekali. Ya gitu. Giliran menikah datangi setahun sekali rewel, minta sebulan sekali. Jadi laki-laki itu berani gara-gara ini. Perempuannya ini enggak, "Wah, ya setahun sekali lumayan deh, hari raya aja." Ini gara-gara ini perempuannya biasanya. Laki-laki enggak kepikiran ke situ biasanya. Mohon maaf ibu-ibu ya. Kan saya akan didik yang istimewa ini biar enggak main-main. Kalau menikah yang benar dong, gitu. Nah, cuman kadang kita tidak mengerti. Kadang mohon maaf, masalah ini adalah masalah yang sangat pribadi. Kadang seorang wanita, yang penting saya punya suami saja, bisa saja begitu. Biarpun saya hanya dapat 1 jam di siang hari, waktu makan siang, enggak apa-apa. Ini adalah haknya seorang wanita untuk mencari, memuliakan dirinya dengan cara seperti itu. Cuman sebisa mungkin adalah yang normal, dengan pernikahan yang normal, enggak pakai resepsi, enggak apa-apa. Yang penting ada catatan yang jelas, jangan sampai nanti anaknya berantakan. Ini masalah urusan-urusan seperti itu. Sisi lain kepada para suami, ketahuilah nikah satu saja hukumnya macam-macam loh ya. Kata Imam Nawawi, ada nikah satu hukumnya wajib. Tuh anak muda yang sudah punya duit, tatonya sering gandeng-gandeng sama perempuan, telepon-teleponan, masih nunda-nunda pernikahan. Haram untuk menunda pernikahan. Cepat nikah besok pagi. Haram. Pacaran sudah punya duit, punya cukup. Kemudian ada yang nikah tuh sunnah. Nikah satu loh ya. Ada nikah satu yang hukumnya haram. Ada. Dia enggak bakat untuk ngerawat istri, paling dolim, ambil duitnya orang, dan niatnya jelek busuk terus, nikah haram bagi dia. Dan dia enggak butuh nikah, hanya main-main aja. Haram. Nikah satu saja ada yang haram. Sekarang ada orang gembar-gembar, nikah empat sunnah. Sunnah siapa? Sunnah maknanya pernah dilakukan Nabi lebih dari tiga. Ini untuk Nabi. Untuk seseorang bisa saja benar sunnah, karena mungkin dia seorang yang mampu, kemudian mohon maaf secara syahwat besar, kemudian dia bisa dan seterusnya. Mungkin bagi dia adalah sunnah. Tapi bagi yang lain bisa haram tuh. Satu istri saja ngajak ngaji belum beres-beres. Sudah begitu mau nambah. Ini mohon maaf ini para suami. Ini di hadapan Allah. Anda jangan lihat urusan syahwat. Kalau syahwat tuh masya Allah mudah. Kapan saja dibangkitkan. Dengan na'udzubillah. Ini ada. Tapi ingat ketahuilah bahwa di sana ada tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tanggung jawab. Tanggung jawab. Di hadapan Allah yang bakal ditanya. Kalau tidak adil dengan istrinya, maka nanti kalau berjalan di hari kiamat, wa syikuhu ma'il miring begini. Jadi ketahuan, oh ini enggak adil sama istrinya dulu. Ketahuan, di padang mahsyar. Saya tanya, tapi istri yang satu ridho, lain lahir. Kalau ridho, ini masalah keridhoan itu, seperti yang terjadi pada Sayyidah Saudah. Sayyidah Saudah mengatakan, ya Rasulullah, takut dicerai oleh Rasulullah. Tapi Nabi tidak akan mencerai, karena beliau adalah sepuh. Ya Rasulullah, yang penting aku ingin bersamamu dan menjadi istrimu. Dan hariku aku berikan kepada Aisyah. Oh, ini lain cerita. Dia rela. Hariku aku berikan kepada Aisyah. Ada wanita yang semacam itu. Semoga Allah menjaga semua deh. Indah, bahagia. Dengan istri, cukup yang halal. Jangan sampai yang haram. Halal. Yang haram dijauhi. Kemudian semoga Allah keturunan dijaga oleh Allah. Kemudian anak-anak. Tidak ada yang bermusuhan. Semoga Allah memberikan keadilan kepada kita di antara anak-anak kita sendiri. Kadang anak satu, anak kita, ibu satu saja enggak adil loh ya, na'udzubillah. Apalagi anaknya ibu yang lain, ini bisa jadi. Anak dari ibu yang sama kadang enggak adil loh ya. Haram Anda tidak adil dengan orang anak. Karena menjadikan anak rusak hatinya. Ada namanya anak mama. Dia sih, apa-apa, dia lagi. Sampai yang lain mesti boleh dia. Mesti. Kalau gila mati, ibu mati mau apa kau? Ya, na'udzubillah ya. Hati-hati, tolong adil. Kalau memberi adil. Kepada anak adil. Yang punya istri dua adil. Semoga Allah mengampuni semuanya. Baik ini saja. Apa tadi pertanyaannya? Wajib, warisan sama. Tidak sesuai dengan syariat. Enggak ada beda. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin cukup ya. Baik, cukup. Pengumuman. Majlis Al-Bahjah Muslimah Cirebon. InsyaAllah tanggal 7 Jumatil Awal 4 Februari. Di Islamic Center dengan Umi. Maulid Akbar di Tulungagung hari Rabu 18 Jumatil Awal 15 Februari. Mohon yang belum pernah tahu ke sana beli tiket kereta secepatnya untuk bisa bareng-bareng ke sana. Itu hari Rabu malam Kamis. Kemudian juga khusus wanitanya hari Sabtu juga di Tulungagung. Kemudian juga kita semuanya sudah membuat program-program yang banyak di Al-Bahjah, di antaranya PMT, niat karena Allah, yang punya uang lebih, apalagi khususnya, yang sekarang lagi dititipkan tempat yang bikin kebakar harta kita, yang tidak baik, Anda boleh berpikir untuk hijrah perlahan. Memang bank syariah sudah ada, akan tapi kalau Anda mencoba bergabung di sini, mendukung untuk cikal bakal bank yang akan didirikan oleh Al-Bahjah, mulai dari PMT Al-Bahjah. Anda bisa bergabung di situ, nanti akan uang yang dititipkan di situ, yang dimasukkan di BMT, akan diolah secara syar'i dalam bisnis-bisnis yang harus halal. Bukan kayaknya halal, wajib halal. Kalau tidak halal, tidak akan kita lakukan. Kemudian jangan lupa infak barang bekas masih kita himbau untuk mengikat hati Anda dengan Al-Bahjah. Dan juga infak yang sifatnya rutin, bukan infak sembunyi Anda yang besar-besar itu. Itu babnya lain. Tapi infak rutin yang didata nama Anda agar nama Anda masuk dalam catatan. Urusan saya pengen sedekah siri. Kalau Anda pengen sedekah sembunyi itu di kotak amal selesai. Ini babnya saya tidak ngomong sedekah sembunyi. Sedekah sembunyi hendaknya Anda lakukan dan terus Anda lakukan. Tapi ini adalah terang-terangan tujuannya adalah untuk mengikat. Mau untuk mengikat biarpun hanya 2.000, 3.000. Dan berjanjilah sampai kapanpun saya akan membantu ini. Sehingga kalau Anda pergi ke Aceh pun akan dikejar oleh jamaah, oleh tim. Kalau Anda di puncak gunung akan didatangi. 3.000 rupiah per bulan, 5.000 atau 10.000, tujuannya mengikat. Jadi Anda merasa memiliki perjuangan ini. Dan setiap bulan Anda diingatkan dengan kemuliaan ini. Hah? Ini kemudian akan tapi kami temui hanya di daftar masih belum terlalu banyak. Terlalu banyak. Mungkin banyak yang belum menulis. Atau mungkin dulu tidak lulus SD, jadi tidak bisa nulis namanya. Nah, sebenarnya datanya belum ditulis di sana, belum banyak nulis. Nanti bisa ditulis, kan ibu ngomong saja dicatat nanti. Kalau ibu bapak masih buta huruf, nanti ada ngomong nama saya begini, nomor teleponnya ini, alamatnya gini, saya sebulan 1.000 rupiah, mohon dijemput. Buya, apa benar 1.000? Ya, tidak apa-apa, 1.000 beneran, tidak apa-apa. Karena apa? 1.000 boleh, 2.000 boleh. Kami selalu ingatkan bahwa kalau Anda merasa malu sedekah yang sedikit, itu tanda Anda tidak ikhlas. Sedekah sedikit tidak pernah malu dan gengsi. Jangan pengen dipandang, oh sedekahnya banyak. Sedekah banyak itu yang harus Anda sembunyikan itu. Ini sedekah yang rame-rame 10-an ribu, 20 ribu, 15 ribu, tapi rutin per bulan, dan latih anak-anak Anda. Mungkin Anda punya anak 5, ajari nak, setiap kamu ke warung, setiap hari kan dikasih uang saku 3 ribu, 5 ribu. Tolong potong 2 ribu, 200 rupiah, atau 300, kumpulkan nanti, taruh di kotak, nanti setiap akhir bulan diambil. Wah ini bisa jadi satu keluarga bisa ngirim 50 ribu loh ya. Tanpa disadari nih, anaknya diajari bersedekah, jangan Anda saja yang bersedekah. Perlu anak Anda didik untuk menjadi orang kaya yang dermawan. Untuk menjadi orang yang berhasil yang dermawan, dari kecil kita punya anak 5, setiap hari 200. 200 kali 5 berapa? 1.000. 1.000 kali 30, 30 ribu. Tanpa sadar tuh, cuma 200 rupiah. Jadi kalau beli bakso 5.000, tolong bang, boleh beli bakso 4.800. Gimana kok 4.800? Duitnya 5.000, tapi abang kembaliin 200. Bisa enggak? Oh pasti bisa. Kan lumayan 200. Tinggal pinter-pinter aja. Dikasih sama abang baksonya 200, lumayan. Dikasihkan mana? Kita di kota. Nah, ini akan kita berikan kepada pesantren untuk perjuangan. Jadi anak tuh tergugah hatinya. Oh, itu Maya. Gitu Maya. Nah, kamu ingat enggak berapa tahun kamu sudah nyumbang? Coba kamu hitung berapa banyak, nak. Oh, sudah banyak, Mak. Berarti amalmu banyak, nak. Lanjutkan, nak. Kalau mama mati, abah, umi mati sewaktu-waktu, jangan putus dengan kemuliaan semacam ini. Didik ini. Didik anak-anak Anda. Belikan celengan kecil-kecil. Semoga Allah mudahkan kita untuk berbuat baik. Baik. Nanti di daftar, ada pendaftaran di depan itu. Nanti ada yang menulis, ada pulpen, ada ini tulis. Saya, nama ini, nomor telepon ini, alamat ini, mohon dijemput di tempat saya sebulan sekali, tanggalnya begini. Jumlahnya adalah uangnya seperti ini. Gitu aja, insya Allah. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumridna. Wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Jaga perilaku kami ya Allah. Jauhkan kami dari hal-hal yang engkau murkai ya Allah. Jauhkan kami dari hal-hal yang engkau benci ya Allah. Ya Allah, kami berharap kami adalah orang yang kau ridhai. Maka kami mohon mudahkan perilaku kami, gerak-gerik kami, gerak-geriknya orang yang kau ridhai. Dan jadikan perkumpulan ini perkumpulan ya Allah, tanda perkumpulan orang yang kau ridhai ya Allah. Ya Allah, dan puji syukur kepadamu engkau telah kumpulkan kami di sini. Dan kami mohon jangan engkau keluarkan kami ya Allah dari perkumpulan kemuliaan ini ya Allah. Sungguh kami takut ya Allah jika kami keluar dari tempat mulia ini ya Allah. Sungguh kami tidak ingin di tempat kehinaan ya Allah. Kami ingin selalu berada di tempat yang mulia bersama orang mulia ya Allah. Hingga kelak kau muliakan kami ya Allah di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, sungguh kami tidak akan mampu sujud kecuali dengan karunia kekuatan yang kau berikan kepada kami ya Allah. Sungguh kami tidak akan bisa bersedekah dan infak kecuali ya Allah kau gugah, kau hidupkan hati kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan dalam kebaikan ya Allah. Dan tambahkan kebaikan kami dan puji syukur kepadamu atas semua karunia ini Allah. Ya Allah, seperti engkau janjikan kalau kami bersyukur engkau akan tambah. Dan kami mohon, tambahkan kebaikan untuk kami Allah. Jangan kau keluarkan kami dari tempat mulia ini. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang mudah untuk meningkatkan ibadah. Dan jauhkan rumah tangga kami dari kemaksiatan ya Allah. Jadikan kami suami istri yang saling mencintaimu ya Allah. Mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan dari fitnah di keluarga kami ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah di keluarga kami ya Allah. Engkau yang memiliki kebahagiaan. Engkau yang memiliki kami, ya Allah, dan Engkau yang menguasai hati kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada hati kami hati yang penuh dengan kebahagiaan, ya Allah. Dengan anak-anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang hadir, ada hambamu yang punya masalah dalam rumah tangganya, ya Allah, kami mohon. Mereka yang telah Engkau pilih untuk hadir di sini, ya Allah. Maka lembutkan hati mereka, tambahkan kecintaan mereka kepada pasangan mereka. Sehingga semakin hari semakin mudah untuk meningkatkan pengabdian dan pengorbanan, ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami, ya Allah. Jika ada di antara yang hadir di sini, ya Allah, mempunyai anak-anak yang bejat, sesat, jauh dari kemuliaan, kami mohon berkat kehadiran bapak orang tua, berkat kehadiran orang tua mereka ini, ya Allah. Berkat kehadiran mereka di tempat yang mulia ini, kami mohon kembalikan anak mereka ke jalan yang Kau ridhai. Muliakan mereka, beri kesadaran kepada mereka. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkailah tempat ini. Berkailah semua yang telah berjuang bersama kami, ya Allah. Berkailah semua yang telah berjuang bersama kami, dan berikan ketulusan dan keikhlasan, dan kirimkan ke tempat kami atau bersama kami. Kirimkan bersama kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ampuni dosa kami, ya Allah, yang amat banyak, ya Allah, yang menjadi sebab penghalang kami untuk melakukan kebaikan, yang menjadi sebab hijab antara kami denganmu, ya Allah, yang menjadi sebab Kau tolak doa-doa kami. Maka kami mohon, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Jangan Kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini, ya Allah. Ya Allah, maka kami mohon jauhkan kami dari riba. Dan kami mohon siapapun, ya Allah, yang saat ini masih berurusan dengan riba, mereka telah Kau hadirkan di tempat yang mulia ini. Maka, ya Allah, kami mohon sempurnakan kemuliaan itu, ya Allah. Bencikan mereka dengan riba, ya Allah. Dan ganti, ya Allah, dengan yang halal, penuh berkah dan lebih banyak, ya Allah. Duduk, sungguh bagimu sangat mudah, ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan riba itu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan sholat. Siapapun yang mendengar suara ini atau yang ada di luar sana, ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan sholat. Dan kami mohon jika ada di antara kami atau mereka, jika ada yang pernah meninggalkan sholat, kami mohon ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka. Dan berikan kesadaran dan jadikan di esok hari menjadi ahli sholat. Dan kami mohon jauhkan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan itu, ya Allah. Zaman rusak sebab berzinaan ada di sana sini, ya Allah. Pembangkit syahwat ada di mana-mana, ya Allah. Kami mohon jaga syahwat kami, ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Maka kami mohon buka pintu halal untuk kami, ya Allah. Dan cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah, sehingga kami tidak melakukan lagi yang haram, ya Allah. Kami tidak rindu yang haram. Kami jauh dari yang haram. Dan kami mohon, jika ada di antara kami, ya Allah, ada hambamu yang pernah terpleset dalam mukaddimah zina, atau terpleset dalam zina yang hina dan busuk itu, ya Allah, kami mohon pandang mereka dengan kasih sayangmu, ya Allah. Pandang mereka dengan hidayahmu, ya Allah. Angkat mereka, ampuni mereka, beri kesadaran kepada mereka, bencikan kepada perzinaan, ya Allah. Dan mohon, ya Allah, tutup aib mereka, ya Allah, sehingga di dunia mereka tetap mulia, ya Allah. Dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga kelak di akhirat tidak Kau hukum lagi, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, bencikan kami kepada kehinaan itu, ya Allah. Ya Allah, buka pintu halal untuk kami, dan cukupkan dengan yang halal, ya Allah. Yang halal, ya Allah. Yang halal, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, ampun, ya Allah, kami mohon berikan kepada kami husnul khatimah. Dan kami mohon jadikan ucapan kami, ya Allah, di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.